Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Alhamdulillah telah selesai dari kita pembahasan dari At-Tawabi' dengan macam-macamnya yang empat itu. Na'ad, man'ud. Kemudian apa lagi? Taukid, ataf. Kemudian badal. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, kita latihan-latihan dulu agar apa yang telah kita pelajari itu lebih kokoh lagi ya. Saya bacakan syawahid dari al-badal khususnya, antum sebutkan mana badalnya dan ia masuk ke macam badal yang mana. Ya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillahi. Mana di sini badalnya? Siratillah. Badal dari siratin mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus, yaitu siratillah, jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi siratillah adalah badal dari siratin, maka ikut majrur. Ikut apa? Majrur. Siratin majrur, mubdal minhunya itu. Kemudian badalnya siratillah ikut apa? Majrur. Dan di sini badalnya masuk badal apa? Badalul syai minal syai, atau nama lainnya apa? Badalul kul minal kul, atau badalul al-badal al-mutabiq. Ya. Yu'allimuna an-nasa as-sihra ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut. Ada enggak di sini? يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. هَارُوتَ وَمَارُوتَ itu badal dari apa? Al-Malakaini, dua malaikat, Harut wa Marut. Ini macam badal apa? Al-Malakaini, Harut wa Marut, dua malaikat Harut dan Marut. Dua malaikat yaitu Harut dan Marut. Badalul kul minal kul, maksudnya badalul tafsil. Ya sudah lewat itu loh, badalul tafsil tuh. Badalul tafsil. Jangan lupa. Ya. Badalul at-tafsil sudah lewat itu. Dimurjah kembali. Kemudian Inna hadza la fi as-suhufi al-ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Mana suhufi Ibrahim? Itu badal dari as-suhufi al-ula. Badal apa? Badalu syai min asya, atau badal kul? Badalu kul. Ya, min kul. Badal kul min al-kul, atau badalul al-badalul mutabiq. Ya. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. Mereka menjual Nabi Yusuf بِثَمَنٍ بَخْسٍ, dengan harga yang murah, tidak seberapa. دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, beberapa dirham saja yang bisa dihitung. Mana di sini badannya? وَشَرَوْهُ دَرَاهِمَ. Asan دَرَاهِمَ. Padahal dari apa? وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. دَرَاهِمَ badal dari apa? Dari saman. Iya, بِثَمَنٍ بَخْسٍ, dengan harga yang murah. بَخْسٍ sifat saja. دَرَاهِم beberapa dirham, itu badal dari apa? Saman. Maksudnya sama, badal kul minal kul. Ya. Kemudian وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. Kemudian kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Di sini mana badalnya? Hud, dan badal dari akhahum. Padahal apa? Alkul minal kul. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dhatil waqud. Mana badalnya? An-nari. Mana di sini yang mubdal minhunya? Al-ukhdud. Al-ukhdud. Masa ashabu? Qutila. Celakalah. Ashabul ukhdud. Orang-orang yang membuat parit-parit. Yaitu an-nari. Api. Dhatil waqud. Yang menyala. Mereka membuat parit-parit. Kemudian dinyalakan di tengah-tengahnya api yang membara. Untuk apa? Membakar kaum mukminin. Jadi an-nari adalah badal apa? Al-ukhdud. Badal apa? Sekarang. Qutila ashabul ukhdud. Celaka ashabul ukhdud. Mereka-mereka yang membuat parit-parit. An-nari api. Zatil waqud. Yang memiliki nyala. Badal apa? Ini badalnya, badal isyimal maksudnya. Ya, badal isyimal. Ya, ukhdud, ya. Mencakup di situ apa? An-nar juga. Cuma di sini, muskilnya apa? Robitnya mana? Mahzuf. Pembelinya, fihi aslinya. An-nari fihi. Mahzuf. Robitnya atau bombirnya? Mahzuf. An-nari fihi. Ya. Kemudian, disebutkan dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, La tashuddur rihal. La tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak boleh dilakukan satu safar, satu perjalanan. Illa ila thalathati masajid. Kecuali kepada tiga macam masjid. Al-Masjidil Haram. Wal-Masjidil Rasuli. Wa Masjidil Aqsa. Mana di sini padanya? Padanya mana? La tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida. Al-Masjidil Harami. Wa Masjidil Rasuli. Wa Masjidil Aqsa. Mana badalnya? Al-Masjidi. Al-Masjidil Harami. Itu badal. Badal dari apa? Salafah. Ya, tiga. Janganlah tidak boleh ditempuh satu safar. Kecuali kepada salasati masajid. Tiga masjid. Tiga masjid itu. Al-Masjidil Haram. Wa Masjidil Rasul. Wa Masjidil Aqsa. Salasati kan majrur dengan ilah. Badalnya al-masjid ikut majrur dan thalathah mudhaf masajidah mudhaf ilaih majrur tanda jarnya fathah karena dia mamnu' min as-sharf apa alasannya sighah mudhal jumu' masjid masajid. Di sini badalnya badal apa? Baru saja lewat. Badal tafsil. Ya badal tafsil atau badalul kul min al-kul. Badal tafsil di sini kan dirinci. Thalathah masajid al-masjidil haram wa masjidil rasul wa masjidil aqsa. Juga disebutkan dalam sebuah hadis Bukhari fa adina laha binafasaini nafasin fi syita'i wa nafasin fi shayf. Jadi an-nar neraka ini mengeluh karena mereka saling membakar satu sama lainnya, belum ada apa santapan di dalamnya. Maka Allah izinkan untuk neraka binafasain untuk bernafas dua kali nafas. Nafasin fa'adhina laha binafasaini. Maka Allah izinkan kepada neraka untuk bernafas dengan dua nafas. Nafasin fi syita. Nafas di musim dingin. Sehingga sangat dinginnya cuaca ketika itu. Wa nafasin fi syaif. Dan nafas di musim panas. Sehingga sangat panasnya. Membuat urma, kurma-kurma matang. Di sini mana badalnya? Ulangi ya. Apa? Nafasin fi syita, nafasin. Padahal dari apa? Nafasaini. Fa'adhina laha binafasaini. Nafasin fi syita wa nafasin fi shayf. Padahal apa? Padahal tafsil. Jangan sering berulang, salah. Jangan. La yulzagh mu'min fi juhrin marratain. Ya, tidaklah seorang mu'min disengat dalam satu lubang yang sama dua kali. Iya, sekali saja salahnya. Iya. Ini kan gampang kan? Padahal tafsil kan? Udah insyaallah. Mana nih badalnya? Wa kuntu kadzir rijlaini. Dan saya itu seperti orang yang memiliki dua kaki. Rijlin sahiha, satu kaki sehat. Warijilin romafi hazamanu fashallati. kemudian satu kaki ya dilemparkan oleh zaman fasyallati, maka ia pun lumpuh, satunya lumpuh. Mana di sini? Rijlin sahihah, itu badal dari apa? Rijlin ini badal apa? Tafsil. Baru seger ini, masih seger masih. A'jabani Zaidun hilmuhu, mengagumkanku Zaid ketenangannya, kesabarannya. Hah, badal apa? Terpikir dulu, jangan jawab dulu, nanti gholat terjadi, badal gholat nanti. Ya, badal syimal. Iya kan? Hilm, kesabaran, ketenangan, itu kan sesuatu yang dicakup oleh Zaid, dan dia bukan keseluruhan Zaid, bukan pula bagian hakiki dari Zaid. Gampang itu. Qabbaltul walidah yadahu, saya cium al-walidah, bapak saya, yadahu, tangannya. Adalah apa? Qabbaltul walidah yadahu, saya mencium bapak saya, yadahu, tangannya. Ba'd minal kul. Ya, karena tangan bagian dari apa? Keseluruhannya. Kemudian mana nih badalnya? Ala bu'dan li'adin qaumi Hud. Ketahuilah, bu'dan kecelakaan. Ya, li'adin qaumi Hud, bagi 'ad kaumnya Nabi Hud. Mana? Hah? Ala bu'dan li'adin qaumi Hudin. Itu qaumi badal dari 'ad. Ya, 'ad qaumi Hud. Qaumi Hud ya 'ad. Ini badal apa? Gampang ini. Badal syai minas syai, atau al-badal al-mutabiq. Karena adi ya qawmi Hud. Qawmi Hud ya ad. La'alli ablughul asbab. Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Mana ada? Enggak badal sini. La'alli ablughul asbab. Asbab as-samawati. Ini kecongkakan dan kesombongan Fir'aun. Meminta kepada Haman. Apa? Haman, panglimanya, untuk membangunkan bangunan yang tinggi. Agar apa? La'alli ablul asbab, agar aku bisa sampai ke pintu-pintu, yakni pintu-pintu langit. Fattali'a ila ilahi Musa, sehingga aku bisa melihat kepada ilahi Musa, Tuhannya Musa. Mana di sini? Asbab as-samawat. Badal dari al-asbab. Nah itu. Badal apa ini? Jelas ini. Diulangi badal. Badal kumin al-gul, ulangan aja. Ya. Gampang itu. Nih, atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Allah rabbakum. Apakah kalian, ucapannya Nabi Ilyas, atad'una ba'lan, apakah kalian akan berdoa, beribadah kepada ba'l, berhala, satu berhala, wa tadharuna ahsanal khaliqin, dan meninggalkan sebaik-baik pencipta, Allah rabbakum wa rabb abaikumul awwalin. Mana badalnya? Allah. Ya, di sini Allah badal apa? Ahsanal khaliqin. Badal apa? Ahsanal khaliqin Allah. Badal kul min al kul, badal syai min al syai. Ya. Ini ahsanal khaliqin aslinya kan sifat dari Allah, didahulukan maka menjadi badal. Sudah lewat kan? Sifat jamak ma'rifah didahulukan, ya dari mausufnya maka ia berubah i'rabnya, mausufnya menjadi badal. Ya. Kemudian qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Ada enggak di sini? Ya, Rabbi Musa wa Harun. Mana apa? Kami beriman kepada Rabb semesta alam. Itu Rabbnya Musa dan Harun. Ada lekul? Nah, lekul yang sama. Ya, Rabbi Musa wa Harun, Rabbil Alamin. Ya. Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakibi. Bizinatinil kawakibi. Al-kawakibi. Badal dari zinah. Inna zayyanna sama'a ad-dunya. Kami hiasi langit dunia ini yang kita lihat ini. Bizinatin, dengan hiasan. Al-kawakibi. Yani bintang-bintang. Di sini al-kawakib badalnya nakirah. Zinatin. Mubdal minhunya apa? Al-kawakib badalnya ma'rifah. zinatin mubdal minhunya nakirah. Boleh, karena tidak dipersyaratkan pada badal agar ia mencocoki mubdal minhu dalam ma'rifah dan nakirahnya. U'jibtu misalkan. U'jibtu bi ya bil binti. U'jibtu bi binti lah. U'jibtu bi binti. Hadisiha, saya terkagum, kagum dengan anak saya, anak perempuan saya. Hadisiha, ucapannya. Apa itu? Isyimal. Akaltu tufahata khumusahu. Khumusaha. Saya makan apa? Apel seperlimanya. Apa itu? Padahal ba'ab minal kul. Sudah mulai tergambar ini. Hah? Pemasan badal? Atau masih perlu ditambahkan lagi? Nih apa nih? Ja'alallahu al-Ka'bata al-Bait al-Harama qiyaman lin-nas. Ja'alallahu al-Ka'bata al-Bait al-Harama. Ja'alallahu al-Ka'bata al-Bait al-Harama qiyaman lin-nas. Mana di sini? Al-Bait al-Harama. Padahal dari apa? Al-Ka'bah, al-Ka'bah, al-Bait al-Haram, al-Bait al-Haram, al-Ka'bah. Padahal apa? Kul min al-kul. Itu ja'alallahu al-ka'bata al-baita al-harama qiyaman. Ada qiyaman maf'ul yang kedua dari ja'ala. Ja'ala adalah salah satu fi'il yang butuh kepada dua maf'ul. Maf'ul yang pertamanya al-ka'bah, ja'alallahu al-ka'bata al-baita al-harama padalnya. Qiyaman maf'ul yang keduanya. Ya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Mana badalnya? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Mana badalnya? Ilahan wahida. Ilahan wahida karena qalu na'budu ilahaka maf'ul na'budu wa ilaha wa ini ma'tuf ilaha ya. Qalu mereka anak cucu siapa? Nabi Yaqub ya, tatkala beliau mau meninggal. Id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka, maka anak-anaknya berkata kami akan menyembah ilahmu dan juga ilah bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishaq ilahan wahidat, Tuhan yang satu, sesembahan yang satu, wa nahnu lahu muslimun. Kemudian tabarakalladzi in syaa ja'ala laka khairan min dzalika jannat jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura. Jannatin badal apa? Tabarakalladzi, maha barakah zat yang insya'a ja'ala laka khairan min dhalik, kalau ia mau akan ia jadikan untukmu yang lebih baik dari itu. Jannatin berarti dia jannatin badal dari khairan. Iya. Jannatin majrur. Majrur atau mansub? Mansub. Karena khairannya mansub. Cuma tanda nasabnya apa di sini? Jannatin. Ya? Apa? Kasrah. Iya. Apa? Manasi salim ya. Jannat. Ja'ala laka khairan. Ja'ala laka khairan min dzalika jannatin. Jika Allah mau, Allah jadikan untukmu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam khairan min dzalik, sesuatu yang lebih baik dari itu jannatin. Jannatin ya badal dari apa? Khairan. Ini apa nih? Wa yaj'al al khabitha ba'dahu ala ba'd ala ba'd. Mana? Wa yaj'al al khabitha ba'dahu ala ba'd. Wa yaj'al al khabitha ba'dahu ala ba'd. Ba'dahu itu padalul ba'd minal kul. Iya, ba'dahu kembali kepada al-khabith. Wa yaj'al al-khabitha, Allah jadikan sesuatu yang khabith jelek, ba'dahu sebagian atau sebagian yang lain. Itu. Ini apa nih? Sebutkan dalam hadis yang muttafaq alaih. Rasulullah bersabda, "Yahramu ibnu Adam wayashibbu ma'ahu khoslatan, yahramu, menjadi tua anak Adam manusia, wayashibbu, dan beruban rambutnya. Bersamanya ada dua sifat yang masih melekat, al-hirsu, ketamakan kepada dunia, wal-amalu, dan angan-angan. Ya, al-hirs wal-amal. Badal dari apa? Khoslatani. Khoslatani musanna mufrad az-jama'. Musanna khoslatun dijamakan jadi khoslatani. Ya. Al-hirs badal apa? Khoslatani al-hirsu wal-amalu. Badal apa? Ini sering kayak gini nih. Tafsil. Dua sifat. Al-hirsu wal-amal. Nih, apa nih? Manhumani disebutkan juga dalam hadis juga dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim Sahihan Al-Syalbani. Manhumani la yashba'an talibu ilmin wa talibu malin. Manhuman, dua golongan yang rakus. La yashba'an, tidak pernah kenyang. Yang pertama talibu ilmin, mencari ilmu, wa talibu malin, pengejar dunia. Mana badalnya? Talibu. Badalnya apa? Yashba'ani fi'il. Manhumani la yashba'ani, dua orang yang rakus, la yashba'ani, tidak pernah kenyang. Talibu ilmin wa iya, talibu. Itu badal dari apa? Dari apa? Manhumani, manhumun, manhumani. Ya, jangan dari badal dari fi'il, jangan. Nah sekarang coba antum sebutkan mubdal minhunya yang pas apa ya? Yang pas itu apa? Ya. Yu'jibuni nuktah-nuktah, titik-titik. Rishu, sayap bulunya. Yu'jibuni titik-titik. Rishu, bulunya. Apa? Ya, at-tayru gitu kan? Atau ad-diku. Apa? Rishuhu. Padahal apa itu? Mengagumkanku ad-dik, ayam itu rishu, bulunya bagus bulunya. Padahal al-ba'd minal kul. Hasan. Sarroni, menyenangkanku. Kemudian nuktah-nuktah, zailuhu, buntutnya. Apa? Saran al-qitu zailuhu. Buntutnya ku goyang-goyang terus gitu, bagus. Atau burung juga ya. Bagus kan kadang ada yang gerak-gerak terus. Siapa? Tawallal khalifah. Titik-titik ba'da Umar radhiyallahu anhuma. Tawallal khalifah, memegang, memegang, menduduki posisi khalifah, titik-titik ba'da Umar radhiyallahu anhu, setelah Umar radhiyallahu anhu, siapa? Uthman. Tawallal khalifatu Uthman. Itu. Qumtu, saya berdiri. Titik-titik thulutsahu, sepertiganya. Ya, qumtu. Qumtu sholat. Qumtu sudah sholat itu tuh. Qumtu sudah sholat itu. Qumtu layla thulutsahu ahsan. Qumtu layla thulutsahu. Qumtu sudah sholat itu. Saya berdiri. Sholat malam thulutsahu, sepertiganya. Ahsan. Sumtu. Nisfahu, sebeduk setengahnya ya. Bahasa kita orang sebeduk ya. Udah dari kecil tapi dihilangkan itu ya. Iya ya. Sumtu nisfahu. Kita mengingkari beduk, cuma kadang bahasanya masih dipakai ya. Puasa dikit, masih kecil sebeduk dulu. Artinya masih setengah hari kan ya. Diganti lah. Sumtu titik-titik nisfahu apa? Sumtu? Ayo apa? Apa? Puasa apa? Sumtu nisfahu. Saya puasa? Nisfahu. Kalau puasa nih malam atau siang? Ah, sumtu nahara nisfahu gitu. Saya puasa di siang hari setengahnya. Apa setengahnya itu? Ada enggak yang menggantikan sebeduk? Saya nisfahu setengahnya. Akal tu, kalau akal tu masih bisa semua ini. cepat biasanya reaksi anunya tuh, perutnya cepat. Akal tuh titik-titik niswaha. Ah. Ya, at-tufahata niswaha, ahsan, niswaha. Tufahnya segar diambil dari kulkas. Abu Bakrin awwalu al-khalifah ar-rasyidin. Apa kira-kira? Mudal minunya. Abu Bakrin awwalul khulafa'ir rasyidin. Hah. Abu Bakrin awwalul khulafa'ir rasyidin. Abu Bakar, apa sebelumnya? Mudal minhunya. Apa? Ada enggak julukannya? Abu Bakar apa? As-Siddiq. Abu Bakrin awwalul khulafa'ir rasyidin. Ya, sebutkan macam madal apa nih ya. Asnaitu ala talibi khuluqihi. Saya memuji, menyanjung siswa ini khuluqih, akhlaknya. Badalu al-shimal. Mana badalnya? Khuluq. Mubdal minhunya? At-talib. Kenapa antum sebut ini badalu shimal? At-talibi khuluqihi. Karena khuluq itu bukan keseluruhannya at-talib. Bukan bagian yang hakiki dari talib. Tapi khuluq adalah sesuatu yang dicakup oleh at-talib. Iya kan? Sarroni al-ustadhu zaka'uhu. Menyenangkanku ustadz ini. Kecerdasannya. Mana sini? Zaka'uhu. Benar apa? Al-ishtimal. Tasaddaqtu bimali rub'ihi. Saya bersodaqah dengan harta saya seperempatnya. Badalu al-ba'ad minal kul. A'jabani az-zar'u khudratuhu, mengagumkanku tanaman ini khudratuhu, hijaunya. Nah, apa? Masa khudrah bagian dari ini? Sifat ya, sifatnya itu. Apanya? Istimal, ya, mencakup khudrah kan? Ya. Nah, sebutkan lagi. Ya, badalnya yang pas apa ya? Ahfadzul Qur'an, lanjutkan. Saya menghafal Al-Qur'an. Tsulutsahu. Qutilal khalifatu titik-titik wa huwa yaqra'ul Qur'an. Qutilal khalifatu Al-Utsmanu. Badalnya Qutilal khalifatu Al-Utsmanu, iya kan? Badal marfu', marfu' mithlu wa huwa yaqra'ul Qur'an, dibunuh. Al-Khalifah Utsman setengah dia dalam keadaan baca apa? Al-Qur'an. Subhanallah. Thumma tawalla ba'dahu al-khalifatu siapa? Aliyu. Masalah si Al sudah ma'rifah. Aliyun radhiyallahu taala anhu, kemudian dipegang tampuk khalifah setelahnya oleh khalifah Ali. Sayang gitu. Aduh. Khiftu dhi'ba, saya takut kepada serigala itu apanya? Khiftu dhi'ba. Hah. Saya takut kepada asnanahu gitu ya. Gigi-giginya gitu. Serem, tajam-tajam. Pernah belum antum di ini? Saya pernah gitu. Itu kebun itu katanya jinak gitu ya. Tiba-tiba serem juga mendekat. Sandal saya, aduh, kakinya mulai-mulai jilatin. Tak lepas sandalnya, tak tinggal. Ngeri juga ya, takut. Serigala ya. Ya kata yang punyanya jinak ini. Aduh, serem-serem juga ya. Kita datang menghampiri kita. Aduh. Ya beda, jenisnya beda, sama-sama buas. Ya najis juga ya. Serem juga itu. Saya sampai lepas sandalnya, tinggalin dulu. Kemudian karihtu sa'laba, saya tidak suka as-sa'laba, musang itu apanya? Apa? Tidak suka apanya? Musang apa duri? Musang. Oh, musang enggak? Musang kan landak kalau duri. Ah iya, landak itu. Apa? Karihtu sa'laba, saya tidak suka musang ini apanya? ya rihahu gitu, rihahu. Ingat mansub, kalau badal ya mansub, ingat mansub. A'jabatni al-qasidatu, qasida itu mengagumkanku apanya? Bukan qasida, bukan suara. Qasida ini mengagumkanku apanya? Ya, bisa. Ya, jamaluha. Ya, keindahannya. Itu kan keindahannya. Coba diganti badal gholat ya. A'tini al-qalama, beri aku al-qalam. Al-ma'a. A'tini al-qalama, al-ma'a. Ya, mau mengatakan al-ma' lisannya kebablasan ya, mengucapkan al-qalam, maka antum badali dengan apa? Iya. Al-qalama, al-ma' salah juga, lupa, harusnya kopi itu. Al-qahwata. Berapa badal itu? Enggak ada dua badalnya. Mungkin enggak terjadi? Ya mungkin. Mau nyebut ini salah, ganti lagi salah juga. Salah lagi juga. Nafa'anil mu'allimu, pengajar itu memberiku manfaat. Apanya? Ilmu. Ilmuhu mu'allim. Nah, perhatikan. Badal apa ini? Badal apa? Isyimal. Kalau badal isyimal harus ada apa? Bomir yang kembali kepada mubdal minhu. Dan harus cocok bomirnya itu. Ya. Adhallatna asyajaratu. Adhallatna asyajaratu. Pohon itu menaungiku. Apanya? Ya, auraquhu, auraquha misalkan, dedaunannya. Ya. Talalati sama'u, talala, ya talala, apa? Bercahaya langit itu apanya? Bercahaya apanya? Diganti aja. Bintang-bintangnya apa? Nujumuha atau kawaki, kawaki buha gitu ya. Coba ganti badal gholat. A'ti sa'il dirhaman, kasih itu. Orang yang minta-minta satu dirham saja, ganti 10 dirham. Apa? 10 asyarata darahima. Cukup latihan-latihannya atau lagi? Sekarang pertanyaan. Sebutkan macam-macam tabi'. Ayo, satu, ya sudah lewat. Ayo. Nah, terus. Jangan atof, atof. Iya, terus. Ya enggak apa kalau bahasa ini atof bahasa Indonesia. Taukid kemudian badal. Iya. Masyaallah. Sekarang pertanyaan berikutnya. I'rabnya apa ini? Kalimat nafsuhu. Katabat tilmidu nafsuhu ad-darsa. Murid siswa ini menulis pelajaran sendiri, dia sendiri yang mengerjakannya. I'rabnya sebagai apa? Taukid. Ya, san. Taukid dari apa? Katabat tilmidu nafsuhu. Taukid. Ya. Taukid dari apa nafsuhu? Tilmid. Taukid al-marfu' marfu' mitlu. At-tilmidu nafsuhu. Ya, insyaallah. Coba antum bisa i'rab enggak nih? Apa i'rabnya nih? Kutibat darsu. Kutibat darsu, pelajaran itu ditulis. Ad-darsu, i'rabnya sebagai apa? Kutiba ad-darsu. Naibul fa'il. Kenapa? Bukan fa'il. Karena fi'ilnya diubah menjadi mabni lil majhul. Aslinya apa? Kutiba? Kataba. Iya. Masyaallah. Sebutkan teman-temannya Kana. Ah. Terus coba. Kana. Iya, iya sebutkan. Penyegaran ini. Tuh Kana, teman-temannya Kana, fil-fil. Kana. Ah, Kana. Sudah lama sih. Loadingnya lama. Nah, Kana. Apa? Nah, Kana dhullaba ta'dha asbaha amsa wa sara laysa zalaba rihafati aw anfaka wa hadhihi al-arba'ah. Lishibina fin awlina fin mutfa'ah. Ayo keluarkan ilmunya. Apa saja temannya Kana? Dhanna. Amsa. Abha. Dhalla. Terus soro laisa ma fatia ma bariha. Iya. Cepat ya. Nih. Mana yang merupakan dhamir munfasil? Anta, aliful itsnain, allazina. Sekarang pertanyaan multiple choice. Mana yang merupakan dhamir munfasil? Anta, aliful itsnain pada duroba, kataba, atau allazina pada contoh ja allazina qama abuhum. Ya. Mana dhamir munfasil? Anta, aliful itsnain, atau allazina? Tinggal milih aja dhamir munfasil mana? Anta. Ya. Mana nih yang merupakan dhamir rafa' muttasil? Dhamir rafa' muttasil. Dhamir apa? Rafa' muttasil. Ana, kaful mukhatab, atau jamaah? Oh, jamaah. Itu dhamir rafa' muttasil. Adapun ana dhamir rafa' munfasil. Adapun kaful mukhatab, ya bukan dhamir rafa'. Bisa dia dhamir nasab ataupun jar, ya kan? Ya mutakallim termasuk dhamir apa? Apakah dhamir nasab yang muttasil? Apakah dhamir nasab, apakah dia dhamir nasab dan jar yang muttasil, ataukah dia dhamir rafa' yang munfasil? Ya mutakallim. Kitabi jadidun. Kitabi jadidun. Maksud dhamir rafa', ya. Ya mutakallim. Itu ya mutakallim seperti baiti kabirun, rumah saya besar. Apa? Yang pertama dhamir nasab muttasil, yang kedua dhamir nasab dan jar muttasilah, dan yang ketiga dhamir rafa' munfasilah. Dhamir nasab contohnya apa? Ya. Ya, ya bisa dhamir nasab, bisa dhamir jar, dua-duanya kan? Iya kan? Misalkan dorobani zaidun, ini nasab. Yang jarnya kitabi jadidun. Tuh. Berarti ya ini dhamir nasab dan dhamir jar yang mutasil. Ya. Nih, mana dhamir yang mutasil yang ia bisa jatuh dalam keadaan rafa', nasab dan jar? Dhamir mutasil yang ia bisa jatuh sebagai atau pada mahalnya rafa', nasab dan jar. Yang pertama ha al-ghaib. Ha al-ghaib. Ha al-ghaib berarti hu ya. Kemudian ya mukhatabah. Kemudian na fa'ilin, na fa'il. Mana? Dhamir mutasil yang ia jatuh bisa sebagai pada tempatnya rafa', bisa nasab, bisa jar. Apa? Ha, dhamir ha seperti lahu atau ya mukhatabah. Ya, seperti taktubina atau na. Na, itu bisa semua. Untuk fa'il bisa dorobna, ini kan rafa'. Bisa mansub juga dorobana. Bisa juga apa? Majrur. Ilaina. Inna bisa semua. Terpikir belum ke situ. Mana nih isim isyarah? Udah lah. Jangan sulit-sulit. Isim isyarah mana nih? Pilih sambil merem. Hadihi allati alladzina. Hadihi. Iya. Nih man. Pada jumlah ja'a man ghaba anna. Man, kata man pada jumlah ini. Ja'a man ghaba anna, telah datang orang yang selama ini menghilang dari kami. Ja'a man. Man di sini disebut apa? Isim istifham, isim mausul, dhamir munfasil. Ja'a man ghaba anna, datang orang yang selama ini menghilang dari kami. Apa? Man di sini. Dhamir munfasil atau isim istifham atau isim mausul? Isim mausul. Aduh. Hah? Gimana? Sudah isim mausul. Ya iya isim-isim yang ma'rifah kan isim mausul. Sudah dibahas belum? Waduh. Nih termasuk akhwatnya inna mana? Amsa la'alla soro. Cepat. Cepat. Cepat. Jadi secara cepat-cepat malah jadi. Termasuk akhwatnya inna mana nih? Amsa soro la'alla. La'alla. Nah. Huwa ini termasuk apa? dhamir munfasil, dhamir muttasil, isim isyarah. Hah? Bagus. Sportif. Nih, kilahuma i'rabnya sebagai apa? Dalam contoh Al-Qur'anu was-sunnatu kilahuma masdaru syari'atil Islamiyah. Quran dan sunnah keduanya adalah sumber syariat Islam. Kilahuma i'rabnya sebagai padal, masyaallah. Padal apa? Betul enggak padal? Yakin enggak? Jangan ikut-ikutan aja, dipikirin dulu aksanya tuh. Benar enggak? Ada enggak? Al-Qur'an wa sunnatu kilahuma masdaru syari'atil Islamiyah. Yakin enggak padal? Yakin enggak? Kilahuma. Al-Qur'an wa sunnatu kilahuma masdaru syari'atil Islamiyah. Maqulun bila. Tau? Taukid kulun kila. Wah, ini baru sudah dilewatkan satu langkah saja sudah lupa. Taukid. Ja'ani az-zaidani kilahuma. Ra'aitu zaidaini kilaihima. Marartu bi zaidaini kilaihima. Gagal ini. Mau terus atau cukup? Cukup ya? Ya sudah. Hah? Terus enggak apa-apa. Yang lain cukup. Belum lulus ya. Gantilah mubtada yang saya sebutkan ini mufrad menjadi mutsanna, yang mutzakkar. Setelah itu jamak muannas. Ya. Al-muslimu la yumkinu an ya'isha bima'zilin an ikhwanihi. Seorang muslim la yumkin, tidak mungkin, an ya'isha, untuk hidup, bima'zilin an ikhwanihi, dalam keadaan terpisah dari saudara-saudaranya. Al-muslimnya diganti musanna, jadi apa? Al-muslimani la yumkin. Yumkin betul, tetap an ya'isha. Itu an ya'isha sya bima'zilin an ikhwani hi ikhwani hima. Iya, hima. Sekarang diganti muannas jamak al-muslimatu, berarti jadi apa coba? Ya, saya ulangi lafadznya. Al-muslimu la yumkinu an ya'isha bima'zilin an ikhwanihi. Sekarang al-muslimi diganti al-muslimatu, jadi apa? Al-muslimatu la yumkin an apa? An ya'ishna. Iya kan? Al-muslimat bima'zilin an ikhwanya, diganti akhwat saja ya. Akhwatihinna. Aduh, ini tambah berat lagi malah. Masya Allah. Saya sudah ganti yang mudah saja. Ini merojalah total ini, keseluruhan yang sudah lewat juga. Coba antum ubah ini ya, fi'il yang mabni lil ma'lum menjadi majhul. Mabni lil majhul, paham ini caranya? Sudah paham belum? Masih ingat enggak? Coba kalau misalkan dorobtu zaidan, jadi apa? Dorobtu zaidan, kalau dibuang tanya, duriba zaidun. Ya. Sekarang saya bacakan ini. Antum mabni majhulkan, prosesnya bagaimana dulu? Membuang fa'ilnya, kemudian fi'ilnya diubah, kemudian maf'ulnya diubah menjadi naibul fa'il, menduduki posisi fa'il yang tadinya mansub menjadi majrur. Ya, alaja at-tabibu al-marida, dokter itu mengobati orang sakit. Alaja at-tabibu al-marida, dibuang dulu. Hah? Ya, lihat yang dibuang apa dulu? Alaja at-tabibu al-marida. Yang dibuang apa? At-tabibu dibuang, menjadi alaja dengan al-marida. Setelah itu apa? Fil alaja diubah menjadi apa? Ulija. Al-marida yang tadi mansub jadi apa? Marfu. Jadi apa? Ulija al-maridu. Orang sakit itu lagi diobati. Ya. Nah, sekarang harus bisa nih. Ya. Qala du'atu kalaman mufida. Para dai itu mengucapkan ucapan yang berfaedah. Hah, bagaimana? qila. Terus bagus. Terus bagus. Aduh, sayang ini. Qila. Qala du'atu kalaman mufidan. Dibuang fa'ilnya, diubah fi'ilnya, diubah maf'ulnya. Jadi apa? Qila kalamun mufidun. Mufidun. Sifat dari marfu marfu. Harus satu-satu karena ini. Ya. Karramatil madrasatu al-mutafawiqin. Madrasah ini memuliakan murid-murid unggulan. Karramatil madrasatu al-mutafawiqin. Jadi apa? Kurrimatul mutawaffiqin. Kenapa sih? Kenapa dikasih ta? Ya kurrima al-mutafawiqun. Ya, dibuang ta'nya untuk jamak mudzakkar salim. Ah, sudah contoh. Tambahin lagi. Ya. A'taitu Zaidan dirhaman. Saya berikan kepada Zaid satu dirham. Menjadi apa? Dibuang fa'ilnya, diubah fi'ilnya. Jadi apa? U'tiya dirhamun Zaidan atau u'tiya Zaidun dirhaman. Ini yang butuh dua maf'ul seperti itu. Salah satu maf'ulnya dijadikan naibul fa'il, maf'ul yang keduanya tetap jadi maf'ul. Qad'a Muhammadun syajaratan. Muhammad menebang satu pohon. Jadi apa? Apa? Kuti'at syajaratun. Paham gak nih? Kayak melongo sih. Sumtu Ramadana. Jadi apa? Sima Ramadanu. Apalagi ya? Qatala al-muslimuna apa? Membunuh apa? Al-kuffara. Iya. Qatala al-muslimuna al-kuffara. Kaum muslimin memerangi orang-orang kafir. Contoh saja ya. Apa jadi apa? Qutila. Apa? Al-kuffaru. Oh, masih bingung ya. Akal tu, antum semua kemakan apa? Khubza. Akal tu khubzan. Jadi apa? Akal tu khubzan. Jadi apa? Dibuang fa'ilnya. Ukila khubzun. Ya. Saya memukul apa? Dorabtu kalban. Jadi apa? Duriba kalbun. Syaribtu. Atau fil mudhorinya ya. Ashrabu al-asala. Saya minum madu. Jadi apa? Ana. Karena kalau ana kan ana. Ashrabu al-asala. Jadi apa? Fil mudhorinya bagaimana? Yushrabu al-asalu. Perasaan gampang sih. Apa lagi? Satu lagi. Apa? Bahasa Indonesianya. Ishtaraitu. Saya beli. Beli apa? Al-kitab atau al-kutub? Kitab saja ya. Al-kitab. Saya telah membeli kitab. Jadi apa? Ishtaraitu al-kitab. Ishtara. Di mabni majhul kan jadi apa? Ushturiya. Al-kitabu. Nah. Ini sudah ini. Naibul fa'il bahasanya. Ya sudah cukup dulu lah. Mungkin staminanya sudah mulai berkurang. Aslinya paham cuma karena stamina sudah loyo sehingga ya kurang membantu. Ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ila ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.